Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan nanti. Itu di hari manusia dibangkitkan. Yaitu hari yang tidak bermanfaat lagi anak dan tidak bermanfaat lagi harta. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, selamat dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ya, ar-radhilah, ya, dan juga al-bid'ah, selamat dari kebid'ahan, ya, dan perkara-perkara yang radhail. Ini orang yang na'am berbahagia dan beruntung pada hari kiamat nanti, yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang salim, yang selamat. Maka ini menunjukkan pentingnya kita untuk terus menjaga hati kita agar tetap salim, selamat, tetap sehat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwasannya dalam jasad itu ada sekerat daging. yang apabila sekerat daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Matanya, telinganya, nah, tangannya, kakinya, dan seterusnya akan menjadi baik jika sekerat daging tersebut baik. Dan apabila sekerat daging tersebut fasid, rusak, ya, maka rusak pula seluruh jasadnya. Apa sekerat daging tersebut? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah sekerat daging tersebut adalah kalbu. Qalbu, jantung hati. Maka di dalam hadis ini pun menunjukkan pentingnya kita untuk selalu menjaga hati kita agar senantiasa soleh, senantiasa baik, senantiasa bagus, senantiasa sehat hatinya. Nah, sehingga penting untuk kita ketahui tentang bagaimana tanda-tanda hati yang sehat dan bagaimana tanda-tanda hati yang sakit. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mendulang faidah dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau adalah salah satu murid dari muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala punya kitab bagus, Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan. Beliau menjelaskan panjang lebar bagaimana seseorang bisa lolos atau selamat dari perangkap-perangkap syaitan. Dan dia salah satu pembahasan yang beliau bawa dalam kitab ini, pada bab yang ke-10 beliau membahas tentang fi alamati maradil qalbi wa sihhatihi. Pada bab yang ke-10 beliau membahas tentang tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Bagaimana hati yang sakit dan bagaimana hati yang sehat. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita sedikit membaca apa yang beliau sampaikan di sini tentang tanda-tanda sakit dan sehatnya hati. Yang ketika kita telah mengetahui tanda-tandanya, maka kita tinggal menilai kepada hati-hati kita. Kita nilai hati-hati kita masing-masing, apakah hati kita ini sehat ataukah hati-hati kita ini sedang sakit, sehingga perlu untuk diobati. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala al-babul 'ashir, bab yang ke-10, fi alamati maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati. Kullu 'udwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bihi kamaluhu fi husuli dzalikal fi'l minhu. Setiap anggota badan itu diciptakan untuk melakukan suatu pekerjaan atau gerakan khusus. Jadi setiap anggota badan itu ada fungsi-fungsinya secara khusus, yang dengannya akan sempurna untuk mewujudkan perbuatan atau gerakan yang dia diciptakan untuknya. Wa maraduhu an yata'adzara 'alaihi al-fi'lu alladhi khuliqa lahu hatta la yasdur minhu aw yasdur ma'a naw'in min al-ittirab. Dan tanda sakitnya badan atau anggota badan, ya, itu adalah ketika dia tidak bisa melakukan gerakan, ya, tidak bisa melakukan fungsi yang dia diciptakan untuknya. Nah, yang anggota badan tersebut diciptakan untuk fungsi tersebut, sehingga tidak bisa melakukan gerakan-gerakan atau fungsi dari anggota badan tersebut. Atau dia bisa melakukan fungsi anggota badan tersebut, atau melakukan gerakan dengan anggota badan tersebut, tetapi disertai dengan rasa berat. Ini tanda anggota badan sedang sakit. Nah, beliau lalu menjelaskan secara rinci. Famaradul yad. Adapun sakitnya tangan, an yata'adzara 'alaiha al-batsh. Maka tangan dikatakan sakit ketika dia tidak bisa untuk menyentuh. Tidak bisa bergerak, enggak bisa untuk menyentuh. Nah, tidak bisa untuk memegang, ya. Maka tangan tersebut dikatakan sedang sakit karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak bisa melakukan gerakan yang tangan diciptakan untuknya, ya, untuk melakukan gerakan tersebut, yaitu memegang, menyentuh, dan seterusnya. Ketika tangan tidak bisa memegang, menyentuh, berarti tangan tersebut sedang sakit. Wa maradul ain, sedangkan sakitnya mata, an yata'adzara 'alaiha an-nadhar war-ru'yah. Ketika mata tersebut tidak bisa digunakan untuk melihat atau memandang, berarti matanya sedang sakit. Nah, kalau matanya bisa memandang dan melihat dengan jelas, ya, berarti matanya sehat. Wa maradul lisan an yata'adzara 'alaihi nutq. Sedangkan sakitnya lisan adalah ketika dia tidak bisa berbicara, nggak bisa ngomong. Berarti lisannya sedang sakit. Karena kalau lisannya sehat, pasti bisa ngomong, ya. Nah, wa maradul badan, sedangkan sakitnya badan, ya, an yata'adzara 'alaihi harakatuhu at-tabi'iyyah aw yad'uf 'anha. Sakitnya badan itu ketika badan tersebut enggak bisa bergerak secara normal, ya, secara tabi'i, ya, secara tabiat, ya, secara wajar lah bahasa kita, ya. Ketika badan tidak bisa bergerak secara wajar atau badan lemah, ya, berarti tanda badan tersebut sedang sakit. Kemudian beliau setelah menjelaskan tentang anggota badan yang disebutkan tadi, barulah ke pembahasan inti. Wa maradul qalbi, sedangkan sakitnya hati, an yata'adzaru 'alaihi ma khuliqa lahu min ma'rifatillah wa mahabbatihi wa syauqi ila liqa'ih wal inabati ilaih wa ithari dzalika 'ala kulli syahwatin. Sedangkan tanda sakitnya hati, ya, adalah ketika hati ini tidak bisa berfungsi sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Ya. Ketika hati ini, yaitu ketika hati ini tidak bisa mengenal Allah. Nah. Ketika hati ini tidak bisa mencintai Allah. Ketika hati ini tidak rindu untuk bertemu Allah. Ketika hati ini tidak kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya. Ketika hati ini tidak mendahulukan atau mengutamakan itu semua daripada semua syahwat. Tidak bisa mendahulukan ma'rifatullah dan kecintaan kepada Allah dan rindu kepada Allah, ya. Dari semua syahwat. Ketika tidak bisa mengutamakan itu semua, ya, berarti hatinya sedang sakit. jika dia lebih mengedepankan syahwat, lebih mengutamakan syahwat daripada ma'rifatullah, daripada mengenali Allah, lebih mengedepankan syahwat daripada mencintai Allah, lebih mengedepankan syahwat daripada rindu untuk berjumpa dengan Allah dan kembali kepada Allah, pertanda hati tersebut sedang marid, sedang sakit. Ini hati yang sakit. Ketika hati tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Yang mestinya dia gunakan hatinya untuk mengenal Allah, memikirkan tentang keagungan dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak gunakan untuk lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan untuk yang lainnya. Bahkan dia melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, Dat yang telah menciptakannya dan telah memberikan kehidupan untuknya. Demikian pula hati yang tidak mencintai Allah, atau kecintaan kepada Allah itu nomor sekian. Kecintaan nomor satu, kecintaan terhadap harta benda, kedudukan, jabatan, dan seterusnya, sehingga melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkannya tanpa melihat apakah ini halal ataukah haram. Karena Allah di nomor sekian kan. Ini tanda hati yang sedang sakit. Orang yang tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak rindu dengan kekasihnya, ini tanda hatinya sedang sakit. Yang mestinya seseorang memiliki kerinduan kepada sang kekasihnya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rindu ingin berjumpa dengannya, sehingga karena kerinduan kepada kekasihnya yang hakiki, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mempersiapkan diri, memperbanyak bekal untuk berjumpa dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda hati yang sehat. Kalau tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah, ini tanda hati yang sedang marid, sedang sakit. Falau arafal abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'an walau nala kulla hadhin min hududid dunya waladzatiha wa syahwatiha wa lam yadhfir bimahabbatillah wa syauqi ilaih wal unsi bih faka'annahu lam yadhfir biladzah wala na'im wala qurratu 'ain bal idza kana al qalbu khalian 'an dzalik adat tilkal khudud walladzat azaban lahu walabud fayasiru mu'adzaban binafsi makana mun'aman bihi min jihadain. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila seorang hamba dia mengetahui dan mengenali segala sesuatu, semua dia kenali, semua dia ketahui, semua dia ahli di situ, cerdas, pandai, hebat, dan seterusnya. Semua bidang dikuasainya. Tetapi dia tidak mengenali Rabbnya. Tidak mengenali Allah. Tidak mengetahui tentang Allah. Maka seakan-akan dia tidak tahu apapun. Seakan-akan dia tidak mengetahui sedikit pun. Tidak mengetahui apa-apa. Orang yang sama sekali tidak berilmu, walaupun ahli di semua bidang, dari bidang-bidang ilmu dunia misalkan, dia mengetahui semuanya itu. Akan tetapi dia tidak mengetahui dan tidak mengenali Allah, maka dia lam ya'rif syai'an. Dia adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa. walaupun dia mendapatkan semua nilai-nilai dunia, ya, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, ya, semua bagian dunia dia dapatkan, semua nilai-nilai dunia dia dapatkan, semua kelezatan-kelezatan dunia dia dapatkan, semua syahwat-syahwat dunia dia dapatkan, ya, akan tetapi dia tidak mendapatkan mahabbatullah, ya, tidak mendapatkan atau tidak beruntung dengan na'am mahabbatullah, dengan menanamkan kecintaan kepada Allah. Dia tidak mendapatkan kecintaan Allah. Nah, dia tidak rindu kepada Allah. Ya? Nah. Faka'annahu lam yadhfir bil ladzah wala na'im wala qurratu 'ain. Maka orang seperti ini, walaupun dia mendapatkan dunia dengan segala macam bentuknya, ya, harta, kedudukan, jabatan dan seterusnya, bahkan semua kelezatan sudah dia rasakan, dia dapatkan, semua syahwat sudah dia nikmati. Nah, tetapi dia tidak na'am mencintai Allah, tidak rindu kepada Allah, ya. Nah. Maka orang seperti ini adalah orang yang tidak mendapatkan kelezatan apapun. Ya. Orang yang tidak memperoleh kelezatan apapun, orang yang tidak mendapatkan nikmat apapun, ya, dan tidak mendapatkan na'am keberuntungan apapun, tidak mendapatkan ketenangan hati, ya. Padahal masya Allah, ya, nah, semua bagian dunia dia dapatkan, ya, baik jabatan, kedudukan, harta, kelezatan, syahwat dan seterusnya, apa yang dia inginkan ada, ya, akan tetapi dia tidak rindu kepada Allah, dia tidak cinta kepada Allah, ya, nah, dia tidak mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Nah, maka seakan-akan orang yang seperti ini orang yang tidak mendapatkan kelezatan apapun, tidak mendapatkan nikmat apapun, tidak mendapatkan ketenangan hati sedikit pun. Bal idza kana al-qalbu khalian min an dzalik, bahkan jika hati itu, nah, sama sekali kosong dari rasa rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, senang kepada Allah, ya, kosong sama sekali dari hati, maka bagian-bagian dunia, nilai-nilai dunia yang telah dia dapatkan dan kelezatan-kelezatan yang telah dia rasakan itu akan berbalik menjadi azab untuknya, ya, bumerang, ya, menjadi azab, ya, untuknya, walabud, dan ini mesti, ya, kelezatan, kenikmatan, nilai-nilai dunia yang telah dia dapatkan, ya, menjadi malapetaka baginya, sehingga dia menjadi orang yang terazab, ya, ya, dengan sesuatu yang na'am dia dahulu menikmatinya. Terazab min jihatain, dari dua sisi. Min jihati hasrati fautihi wa annahu hila bainahu wa bainah ma'a syiddati ta'alluqi ruhihi bihi. Dari sisi kerugian, ya, nah, kerugian dia tidak na'am mencintai Allah, ya, tidak rindu kepada Allah, ya, karena nilai-nilai dunia tadi, ya, telah menghalangi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal, na'am, ruhnya dia itu sangat bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dari sisi dia tidak mendapatkan apa yang lebih baik dan lebih bermanfaat dan lebih kekal, ya. Nah, yaitu di akhirat. Dia hanya mendapatkan nilai-nilai dunia yang fana, yang akan selesai, ya, Nah, akan hancur, akan hilang. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan na'am yang lebih bermanfaat, yang lebih baik dan lebih kekal. Hais lam yahsul lahu, karena dia tidak mendapatkannya. Fal mahbub al hasil fat, sesuatu yang na'am dicintai, fat telah terluput. Wal mahbub al azam lam yadfir bihi, sesuatu yang dicintai yang lebih besar lagi, yaitu sesuatu yang ada di akhirat, tidak dia dapatkan, tidak dia peroleh. Di dunia kehilangan dunia dan jabatannya, nah di akhirat lebih-lebih, tidak sekedar hilang dunia dan jabatannya, tetapi mendapatkan azab, siksa. Maka wa kullu man arafa Allah ahabbahu wa akhlasul ibadata lahu walabud, setiap orang yang dia mengenali Allah, tahu tentang Allah, maka pasti dia akan mencintainya. Pasti dia akan mencintai Allah. Bahkan kecintaan kepada Allah akan lebih didahulukan daripada kecintaan kepada semua makhluk. Dan orang yang mengenali Allah, dia akan mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Walabud, dan ini mesti. Orang yang mengenali dan tahu tentang Allah, dia hanya akan beribadah kepada Allah saja. Berdoa dia hanya kepada Allah, bernazar hanya untuk Allah, beristighosah hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah, dan seterusnya dari berbagai macam jenis-jenis ibadah. Dia pasti akan memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Walam yu'thir alaihi syai'an minal mahbubat. Dia tidak mendahulukan na'am sesuatu yang dicintainya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendahulukan yang lainnya. Akan tetapi dia lebih mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Faman atharahu alaihi syai'an minal mahbubat faqalbuhu marid. Sebaliknya, orang yang lebih mendahulukan sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai, yang ingin dia capai, dia lebih dahulukan daripada Allah, faqalbuhu marid, maka hati dia sedang sakit. Ini di antara tanda orang yang sedang sakit hatinya adalah dia lebih mendahulukan na'am selain Allah daripada Allah. Lebih mendahulukan pekerjaannya, lebih mendahulukan keluarganya, lebih mendahulukan anak istrinya, kerabatnya dan seterusnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mendahulukan jabatan, kedudukan, harta, dan seterusnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tanda hati yang sedang sakit. As'alullah as-salama wal-afiyah. Berapa banyak orang yang lebih mendahulukan pekerjaannya daripada seruan azan di masjid. Tarikuna lis-shalah, meninggalkan sholat santai, serasa enggak ada dosa. Lebih mengutamakan pasarnya, tokonya, dagangannya dan seterusnya, daripada sholat atau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menempuh berbagai macam cara untuk mendapatkan dunia, jabatan dan seterusnya, tanpa melihat ini halal atau haram, dan yang lainnya. Ini juga tanda hati yang sedang sakit. Maka orang yang lebih mendahulukan apa yang dia sukai daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya sedang sakit. Kama annal mi'data idza'tadat aklal khabith wa atharathu ala tayyib saqatat anha syahwatut tayyib wa ta'awwadat bi mahabbati ghairi. Sebagaimana lambung ya, kalau sudah terbiasa dengan makan yang jelek-jelek ya, nah, biasa mengkonsumsi yang buruk-buruk ya, dan lebih mendahulukan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk ya, yang haram-haram misalkan, lebih mendahulukan yang buruk-buruk atau yang jelek-jelek daripada makanan yang baik-baik ya, maka akan gugur na'am syahwatut thayyib, akan gugur keinginan untuk mengkonsumsi yang baik-baik karena sudah terbiasa dengan yang jelek-jelek ya, terbiasa dengan yang buruk-buruk. Nah, sudah terbiasa dengan hasil curian, hasil korupsi, hasil rampasan, hasil ini, hasil itu, dan seterusnya dari harta-harta dan makanan yang haram. Nah, ya. Maka apa? Nah, gugur syahwat untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, bahkan risih kalau harus bekerja, apalagi harus jadi tukang, ya. Apalagi harus mengutin sampah, nah, kemudian digaji. Apalagi harus nyangkul, ya, bersih-bersih, jadi tukang sapu, nah. Ya, gengsi. Ya. Nah. Gugur syahwat thayyib, ya. Gugur syahwat atau keinginan untuk mendapatkan makanan yang baik, makanan yang bagus yang didapatkan dari jalan yang halal. Nah, karena sudah terbiasa dengan tadi, ya. Terbiasa dapat yang besar, yang gede dengan hasil atau dengan cara tadi, ya, merampas, mencuri, korupsi dan lain sebagainya dengan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Wa ta'awwadat bi mahabbati ghairi, sehingga terganti hatinya itu ya cinta dengan sesuatu yang na'am jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, terganti hatinya cinta dengan sesuatu yang tidak baik. Nah, cintanya dengan makanan yang haram, makanan yang dilarang ya. Nah, cara-cara yang haram, cara-cara yang dilarang ini ya, terganti hatinya dengan yang seperti itu. Inilah tanda maradul qalbi, sakitnya hati. Ya. Sebagaimana lambung, ya, ketika sudah terbiasa dimasukin makanan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, ya maka dia terbiasa. Nah, dan enggan untuk makan yang baik-baik. Nah, karena sudah terbiasa yang buruk. Nah, ya, sudah terbiasa yang jelek. Itu fitrahnya terbalik. Nah, fitrahnya terbalik. Ya. Yang sebenarnya fitrah itu menyukai yang baik-baik, ya, akan tetapi terbalik menyukai yang jelek-jelek. Demikian ketika hati ini ya, terbiasa, ya, nah, melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka nah, akan terbiasa ya, lumrah ya, atau merasa lumrah ya, dengan perbuatan dosa dan maksiat tersebut ya, dia tidak merasa kalau itu adalah dosa dan kemaksiatan. Nah, matanya sudah terbiasa memandang yang haram ya, jadi sudah biasa aja ya. Nah, ketika memandang yang haram enggak ada rasa bersalah. Gak ada rasa dia, aduh saya berdosa ya Allah, astagfirullahaladzim. Gak ada. Bahkan yang ada mungkin tambah menajamkan pandangan. Sudah terbiasa mendengar yang haram. Ya, ya musik lah ya, nyanyian, lagu dan seterusnya. Sehingga tidak risih telinganya. Nah, santai, bahkan menikmati dengan goyang kepalanya, kakinya dan lain sebagainya. Ya. Tidak astagfirullahaladzim ya Allah, ini melalaikan waktu ini melalaikan, ini dosa ini. Nah, hatinya sedang sakit, sehingga apa? Santai, ya, biasa, lumrah, menganggap lumrah. ini hati yang sedang sakit. Wa qad yamrudul qalbu wa yastadmaruhu wa la ya'rif bihi sahibuhu listighalihi wa insirafihi an ma'rifati sihhatihi wa asbabiha. Dan kadang-kadang hati itu sakit dan bertambah parah sakitnya. Sakit dan bertambah parah sakitnya, bahkan pemilik hati itu tidak tahu kalau hatinya sedang sakit. Kenapa? Karena sibuknya dia, ya. Dan karena berpalingnya dia dari mengetahui tanda-tanda atau sebab-sebab hati yang sehat. Dia tidak mengetahui. Dia tersibukkan atau terpalingkan dari mengetahui tanda-tanda hati yang sehat atau sebab-sebab sehatnya hati. Terpalingkan dari itu, tersibukkan dari itu, ya, sehingga sakit hatinya semakin bertambah dan semakin parah, bahkan dia tidak tahu kalau hatinya sedang sakit. Enggak sadar, ya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Bal qad yamutu wa sahibuhu la yashur bi mautih. Naudzubillah. Bahkan hati ini kadang mati, ya. Kadang hatinya dia itu mati, ya. Sedangkan pemilik hati itu tidak merasa kalau hatinya itu sudah mati. Jadi bukan sekedar sakit, ya. Bahkan saking parahnya hatinya itu telah mati, naudzubillah. Ya. Disampaikan kebenaran kepadanya ditolak, ya. Disampaikan al-haq kepadanya, dilempar. Ya. Dan dia melakukan dosa dan kemaksiatan dan seterusnya, dalam keadaan tidak merasa kalau itu adalah dosa, kemaksiatan dan seterusnya, karena sudah terbiasa, sudah mati hatinya, ya. Sudah nikmat dengan yang namanya maksiat, ya. Sudah menikmati yang namanya maksiat, dosa, ya, dan seterusnya, sudah merasa nikmat sehingga terbawa terus, ya. Tidak mau bertobat darinya, enggan untuk kembali kepada Allah. Ini hati yang mati. Bukan sekedar sakit, tapi hati yang mati. Wa alamatu dzalika annahu la tu'limuhu jirahatul qaba'ih wa la yuji'uhu jahluhu bil haqq wa aqaiduhul batilah. Dan tanda-tandanya, tanda-tanda hati yang mati, ya, adalah ketika jirahatul qaba'ih, ya. Luka-luka itu tidak menyakiti badannya. Jadi badannya itu sudah tertusuk, terhunus, ya. Tapi dia kebal, enggak merasa. Kalau sudah tertusuk, ya, enggak merasa dia. Kenapa? Sudah mati hatinya. Sudah mati hatinya. Artinya ketika dia melakukan dosa dan kemaksiat ini dan itu, ya. Biasa, ya. Kenapa? Karena sudah mati hatinya. Wala yuji'uhu jahluhu bil haq wa aqaiduhul batilah. Kejahilan dia, kebodohan dia tentang kebenaran dan akidahnya yang batil ini, tidak membuat dia sakit. Ya. Mestinya kan kalau hati yang hidup, hati yang sehat, akan sakit hatinya jika dia tidak mengetahui kebenaran. Ya. Akan merasa dia, merasa hatinya itu sakit. Ketika tidak mengetahui kebenaran atau ketika akidahnya itu batil. Hatinya merasa sakit. Tetapi karena hatinya sudah mati, ya, sehingga kebodohan dia tentang kebenaran itu tidak berpengaruh terhadap hatinya. Ya, biasa, ya. Akidahnya yang batil, juga dianggap biasa, ya. Tidak berpengaruh terhadap hatinya, ya. Mestinya ini kayaknya keliru nih, ini salah ini, ya. Tidak, ya. Udah terbiasa, udah lumrah dengan hal tersebut karena hatinya mati. Fa innal qalba idza kana fihi haya ta'lam bi wurudil qabih alaihi. Sesungguhnya hati itu kalau dia itu hidup, hidup sehat, ya, maka dia akan ta'lam, ya, dia akan terasa sakit, ya, nah, dengan adanya atau dengan datangnya hal-hal yang buruk kepadanya. Kalau hati itu sehat, hati itu naam hidup, ya, maka ketika ada hal-hal yang buruk yang datang kepadanya akan terasa, ya. Oh ini jelek, oh ini buruk, ya, karena hatinya sehat, hatinya hidup. Wa ta'lam bijahlihi bil haq bihasabi hayatih. Dan dia hatinya akan terasa sakit, ya, karena sebab dia jahil bodoh terhadap kebenaran. Bihasabi hayatihi, tergantung dengan hidup. Naam, hidupnya hati tersebut. Itu semakin hidup hati, semakin sehat hatinya, maka akan merasa tersakiti dengan datangnya keburukan yang datang ke hati tersebut. Ya. Nah. Ini ketika hati sedang sehat atau sedang hidup. Adapun ketika hatinya sedang sakit, maka sama sekali tidak dirasa itu semua. Atau hatinya sedang mati, ya, tidak dirasa itu semua. Nah, ya, kebatilan, dosa dan kemaksiatan, akidah yang batil, ya, dia enggak tahu kebenaran dan lain sebagainya. Nah, enggak urusan, ya. Nah, enggak ngaruh, ya. Taib, karena hatinya sudah mati. Wa ma li jurhin bi mayyiti ilamu. Nah, dikatakan dalam syair, wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Ya. Luka yang dialami oleh mayit, oleh jenazah, orang yang sudah mati, itu nah tidak apa? Tidak menyakiti, ya. Artinya tidak menyakiti itu mayit ini tidak sakit, gitu lah. Beda ketika dia hidup. Ketika hidup ditusuk jarum aja, wow, ya. Nah, atau kena api saja sakit ketika dia hidup. Tapi kalau mayit, coba ditusuk jarum, diem aja dia. Ya. Kenapa? Gak merasa, sudah mati, ruhnya sudah enggak ada. Nah, hanya tinggal jasadnya, ruhnya sudah enggak ada sehingga tidak sakit ya. Demikianlah kondisi hati yang sedang sakit atau hati yang sedang mati. Hati yang mati sama sekali. Nah, ya, dia tidak peduli apa itu maksiat, apa itu dosa, apa itu larangan dan seterusnya, ya, sudah terbiasa dia melakukannya, sudah terbiasa dia terjemus ke dalamnya dan dia tidak merasa bersalah, ya, dia tidak merasa kalau itu dosa dan maksiat. Nah, sudah terbiasa. Ini hati yang mati. Na'udzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, ini diantara tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati. Nah, ya, sehingga penting bagi kita untuk terus menjaga sehatnya hati. Bahkan ini lebih penting daripada menjaga sehatnya badan. Ya, nah, badan kita kita inginkan tetap sehat. Sehingga kita selalu menjaganya dengan olahraga, dengan ini dan seterusnya, supaya badan tetap sehat. Ya. Nah, tetapi sehatnya hati itu lebih penting, ya, lebih utama. Nah, ya, daripada sehatnya badan. Nah, yang demikian sakitnya badan, ujung-ujungnya yang paling sakit atau mati. Ya. Nah, kalau dia sakit badannya, tapi kalau sakit hatinya, ya, ujung-ujungnya adalah na'am siksa Allah subhanahu wa ta'ala, azab Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka na'am, ketika seseorang bersungguh-sungguh bersemangat untuk menjaga kesehatan badannya, ya, mestinya dia lebih bersungguh-sungguh dan lebih bersemangat, ya, na'am, untuk menjaga kesehatan hatinya, ya. Karena kesehatan hati itu lebih diutamakan daripada na'am kesehatan badannya, ya. Taib. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa diberikan jalan untuk na'am bisa selalu menjaga hati-hati kita agar tetap sehat.